Wingnya nane kone pak lura duwe gawe yonat kaya nae secile dewe nganak gepesto tirakati gede sekonang gawa yang kuletakan penek jambi beli sapine tinggo syukuran tinggo nambah rakate ngantol panenan dasare wong suke ngopo wae iso wangerono duit kabeh lawang mengo ceritane pestane kabare tekan di sotonggo carine sing paling rame do nonton penek jambi nganti saking senenge do lali yang wes sore nonton penek jambi seneng carine nenggo ne pak lura senyum nake ya nae melu penek jambi ake hadiah e sopo sing ngerti mesti seneng rasane nonton penek jambi seneng carine nenggo ne pak lura senyum nake ya nae melu penek jambi ake hadiah e sopo sing ngerti mesti seneng rasane penek jambi do ngerti dewe tontonan sing nyeneng ke yo kanggo sing delok yo sing main ke yang el munggai tunjuk kayu ne yang tekan dhuwur seneng banget rasane kutu wong akeh supaya iso munggah rapa kali so ye mung dewe le munggah lawang wong akeh wae mloro te bola bali apa meneh dhewean malah kaya wong edan limene jambi mulai ne wes awan akeh sing melu cacahe welas lasan dong lumpuk ning lapangan sing wes diresiki disiapke ket wingi suwi dong ngenteni kok ra lendang mulai sing delok keplok keplok pengap pengok nyurai nonton penek jambi seneng cari ni minggu ne pak lura senyum nake ya nae melu penek jambi akeh hadiah e sopo sing ngentuk mesti seneng rasane nonton penek jambi seneng cari ni minggu ne pak lura senyum nake ya nae melu penek jambi akeh hadiah e sopo sing ngentuk mesti seneng rasane menek we jambi angel munggai punci punci nanti go pandian keselawae reku disik dewe cacai wong pitu buru jajar seko sing lemut tekan sing kuru regu liyane do nunggu pengen lek melu lek maju ke susu regu pisanan munggahe cepet tenan sing delok keplok bengok rame tenan durung ono 5 menit wis tekan dhuwur jupuki hadiah sing cacai pitu likur regu liyane ndangak ro kukur kukur gumun karo sing ning dhuwur bajikur hadiah werno werno regu sing menang do pesto sing delok melu rame surak-surak senenge ning gone pak lurah do nonton penek jambi nonton penek jambi seneng jarene ning gone pak lurah senyum nake anake melu penek jambi